para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan minta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa kembali duduk di majelis bersama salah satu kitab terbaik, salah satu ulama terbaik, di salah satu bulan terbaik, di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini harus disyukuri agar kita mendapatkan tambahan dan tambahan nikmat berikutnya. Dan kufur nikmat hanya membuat kita sengsara di dunia maupun di akhirat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, katailah azabku sangat pedih. Hadirin oleh muliakan, oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Masih bersama bab muraqabah dan masih bersama hadis yang cukup panjang namun kaya akan makna, sehingga hadis ini dinamakan hadis apa jemaah? Ummu Sunnah, ibundanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis ini mengandung berbagai macam ilmu, bahkan seluruh dasar-dasar amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin, mengandung dasar-dasar adab akhlak, mengandung tingkatan agama kita. Ingin tahu apa kesimpulan dari semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus baca hadis ini. Dan hadis ini dimulai dari cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Saat Umar dan para sahabat lainnya sedang duduk dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sebuah hari. Ittala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Ketika itu ada seseorang yang datang syadidu bayadith thiyab, pakai baju putih bersih dan rambutnya hitam berkilau tersisir rapih. La yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada bekas baru saja datang dan tiba dari perjalanan jauh. Tapi di waktu yang sama enggak ada satupun di antara kami yang mengenalinya. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga penampilan ketika beribadah, ketika di majelis, ketika beribadah dan ketika di majelis. Itu hal yang sangat penting. Kalau kita bisa menjaga penampilan di acara-acara duniawi, maka bagaimana kita gak bisa menjaga penampilan di waktu-waktu ibadah dan di majelis-majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, bawalah perhiasan kalian ketika kalian berada di setiap masjid. "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Dan makan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. "Innahu la yuhibbul musrifin." Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Ambillah atau bawalah perhiasan kalian ketika berada di masjid. Jadi menunjukkan penampilan itu penting. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana para ulama kita menjaga penampilan mereka, mulai dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, dan para ulama yang lain. Imam Ibnu Hajar juga menjaga penampilannya. Jadi para ulama kita tuh menjaga penampilan sebagaimana contoh dari sosok ini. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, menjaga penampilan sangatlah penting. Mari kita lanjutkan hadisnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu datang sampai duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini atau sosok ini pede duduk di hadapan Nabi. Bahkan bukan hanya duduk di hadapan Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Umar menjelaskan bagaimana cara beliau duduk, sosok ini duduk. Ia sandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus fa'asnada rukbatayhi ila fakhidhayhi. Lalu wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi. Wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi. Diletakkan kedua telapak tangannya di atas paha bawah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih demikian. Lalu sosok ini mulai bertanya. Pertanyaan pertama tentang Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan sosok ini dan bagaimana jawaban Nabi SAW, rasanya rugi sekali kalau kita tidak menggali hikmah dari sikap beliau, sikap sosok ini ketika berada di majelis, cara duduknya dan seterusnya. Karena ini gak biasa. Dan di waktu yang sama gak biasanya positif. Ada banyak hikmah. Karena intinya adalah sosok ini memberikan kudwah atau contoh yang baik bagaimana bersikap di sebuah majelis untuk kita-kita semua. Yang kalau datang ke kajian atau kalau datang ke pengajian, gimana sih sikap yang benar, bahkan cara duduk yang benar di sebuah kajian atau di majelis. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini penting. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan berubah walaupun kita sering dan banyak ikut kajian dan belajar, kalau kita tidak memuliakan ilmu. Itu kaidah. Dijelaskan para ulama. Man lam yukrimil ilmu, man lam yukrimil ilma lam yukrimuhul ilmu, atau man la yukrimuhu, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Jadi ketika kita datang ke kajian atau ikut pengajian, tugas kita bukan hanya belajar, mengerti, atau menghafal, tapi tugas kita memuliakan. Tugas kita memuliakan. Dan salah satu cara memuliakan ilmu adalah bersikap di majelis. Bersikap di saat kajian. Bersikap pada saat mengikuti kajian online. Ketika tidak memungkinkan kita kajian offline atau langsung. Nah, bagaimana biar walaupun kita ikut di rumah, kita tetap mendapatkan keberkahan ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Maka kita harus memuliakan. Nah, bagaimana sih cara memuliakan? Nah, beberapa contohnya dicontohkan oleh sosok ini. Mari kita lihat jemaah sekalian. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok ini langsung mencari tempat yang paling strategis. Nah, ini pelajaran bagi kita. Salah satu sikap yang baik di majelis adalah mencari posisi atau spot atau tempat duduk yang strategis. Yang strategis. Dan kalau kita ditanya, yang paling strategis yang mana sih? Coba jemaah jawab dari apa, dari pandangan kita masing, yang paling strategis kalau ikut kajian duduk di mana? Nah, masya Allah, duduk di mana? Ya, nyender di dinding, masya Allah. Itu madhab sesepuh. Jadi kalau sesepuh nyender di dinding, maunya begitu tidak masuk aja nyari spot dinding yang masih kosong, ah saya di sana. Itu madhab sesepuh kita. Orang-orang yang punya, udah punya kendala dengan punggungnya, saraf kejepit atau linu, ada nyari nyari dinding. Oke, selain dinding apa? Madhab cari tiang, masya Allah. Pokoknya cari tiang masjid atau nyari sambil nyender, masya Allah. Itu madhab sesepuh juga. Atau anak muda yang sok sesepuh. Nah, apakah itu yang terbaik? Dan sebagian penuntut ilmu juga, sebagian orang tuh tempat favoritnya di mana? Di balik tiang, masya Allah. Biar apa? Biar nggak kelihatan ustadznya. Cari balik tiang, begitu udah aman baru keluarin seluruh perbekalan, keluarin kacang lah, keluarin segala macam. Udah dibuka majelis di situ. Karena biar nggak kelihatan. Kalau ngobrol juga enak. Apakah itu yang tepat? Jawabannya tidak. Tempat yang paling strategis itu adalah tempat yang paling dekat dengan guru kita. Sehingga kita bisa mendapatkan angle terbaik untuk melihat, untuk memperhatikan, untuk menyimak bahkan untuk mempelajari gerak-gerik guru kita. Makanya sosok ini hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling bagus. Di mana tempat duduk kajian terbaik? Di depan guru kita langsung. Di depan guru. Biar tidak semakin dekat dengan guru jamaah, semakin kecil peluang terganggu dengan hal lain. Semakin kecil peluang terganggu dengan hal lain. Semakin kecil peluang diajak ngobrol. Nggak berani yang depan-depan ngobrol. Langsung kelihatan. Jadi kemungkinan besar nggak diajak ngobrol atau nggak ngobrol. Duduk depan juga salah satu obat tidur ya, obat anti tidur, maaf. Walaupun udah ngantuk-ngantuk, ya Allah, guru kita depan muka kita tuh, nggak berani kita tidur. Tapi coba kalau di belakang, waduh enak udah. Di tempat-tempat yang gak kelihatan, tidur. Tapi kalau di depan, aduh ngantuk banget, dilawan. Kenapa? Depan guru kita. Kayak bagus. Terus juga, gak terganggu sama handphone. Depan guru langsung. Balas WA juga mikir, aduh depan guru lagi. Dan nanti deh. Gak usah dibuka dulu. Tapi kalau duduk di sana, duduk di belakang, duduk di pojokan, udah. WA masuk, balas. Dengerin lagi. Tadi apa tadi? Ketinggalan dia. Kenapa? Balas WA. Yang ditanya, karena sama-sama paling belakang, yang ditanya ngantuk. Udah, klop sudah. Senasib sepenanggungan. Yang satu ribet dengan WA-nya. Yang satu ribet dengan rasa ngantuknya. Nanti ada yang ngajakin ngobrol. Dan semakin jauh dari guru dan ustadz kita, semakin banyak kendala dan halangan. Nanti dekat sama tempat anak-anak, sibuk lagi. Udah, kehilangan momen kita. Makanya kalau ingin benar-benar memuliakan ilmu, duduk sedekat mungkin dengan guru kita. Dan cari tempat di mana kita bisa melihat guru kita secara keseluruhan. Udah. Nggak ada yang ganggu. Sedekat mungkin. Fa'asnadar. Hatta jalasilah, sampai duduk di hadapan Nabi. Dan kita tahu sosok ini datang itu sahabat sudah berdatangan. Makanya kan kata Umar bin Khattab, ketika kami sedang duduk dengan Nabi SAW, tapi tidak menghalangi beliau untuk berusaha cari tempat terdepan. Dan di sebagian kajian justru sebaliknya, tempat terdepan yang paling gak disukai, paling dijauhi, paling ditakutkan, paling horor katanya. Paling depan tuh. Jadi yang itu udah keisi-keisi-keisi, depannya masih kosong. Dan uniknya pada Ithar yang bukan pada tempatnya. Tahu Ithar tidak? Ithar itu mendahulukan saudaranya. Ithar itu untuk urusan dunia. Urusan ibadah, hukum asalnya makruh, kata para ulama fikih. Karena pada dasarnya ibadah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dulu-duluan. Ini tempat-tempat paling depan, enggak ada yang mau tempatin. Bahkan ithar main duluan. Silakan antum akhi, gitu loh. Enggak antum aja. Enggak antum. Antum aja. Jenggot antum lebih panjang, silakan. Apa hubungannya sama jenggot? Kadang-kadang suka aneh. Usut punya usut karena takut ditanya. Ada yang takut ditanya. kegeeran. Padahal dia juga ada rencana ditanya sama gurunya. Dan kalau ditanya bagus, baguslah. Kan tanya jawab sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda pun bisa jawab, nggak bisa jawab, itu urusan kedua dulu. Yang penting duduk depan. Ada yang merasa nggak bisa bebas kalau duduk depan nggak bisa jawab WA. Emang udah niat nggak? Niatnya bukan cari ilmu yang berkah, niatnya bisa ngerjain, bisa nyambi hal yang lain. Makanya kamu duduk depan. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan, duduk di depan itu penting. Dan bukan hanya agar kita bisa menyimak secara maksimal, tapi kita juga bisa melihat gerak-gerik, adab dan akhlak guru kita. Masih ingat riwayat yang dibawakan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar, bahwa yang hadir di kajian Imam Ahmad itu 5.000 orang. Khamsu mi'atin yaktubun. Tapi yang mengejutkan, yang nyatet cuma 500 orang. Yang hadir 5.000, yang nyatet 500 orang. Jadi 4.500 gak nyatet kajian. Wah, itu aneh banget tuh. Masya Allah. Anda juga gak pernah nyatet kalau kajian. Oh, beda. Mari kita lanjutkan. Kan yang 4.500 fokus pada akhlak, fokus pada memperhatikan adab, akhlak, perangai, attitude, manner, gerak-gerik, tingkah laku Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah subhanahu. 4.500 fokus memperhatikan gimana beliau bicara, bagaimana beliau merespon. Itu paling enak, paling duduk depan itu udah puas. Karena seringkali kan di kajian ada pertanyaan atau seorang guru tuh merespon orang-orang yang ada di dekatnya. Kalau di paling belakang gak kedengar, itu ustadznya ngomong apa sih sama orang depan? Gak tahu Anda juga. Tapi kalau duduk depan, kita puas memperhatikan. Puas, oh Masya Allah. Itu hal yang perlu kita jamkan. Jadi duduk depan itu penting. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Lalu yang berikutnya, jemaah sekalian, yang berikutnya. Salah satu cara memuliakan ilmu ketika hadir di majelis ilmu adalah duduk dengan cara duduk yang terbaik. Cara duduk yang terbaik. Jangan ngasal. Cara duduk itu menunjukkan seberapa kita memuliakan pihak lain. Itu jelas. Gak perlu capek-capek memahami konsep itu. Cara duduk secara umum itu menunjukkan seberapa besar kita memuliakan atau menghargai pihak lain atau menghargai forum tersebut. Semakin kita memuliakan sebuah majelis atau sebuah pertemuan, kita akan semakin jaga cara duduk kita. Dan kalau kita benar memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, duduk yang bagus. Makanya sosok ini duduknya fa'asnada rukbatai ila rukbatai. Beliau sentuhkan, sandarkan dua lututnya ke dua lutut Nabi SAW. Sebagian para ulama menjelaskan ini isyarat bahwa posisi duduknya mengarah ke iftirash. Mengarah ke iftirash. Iftirash itu posisi duduk di antara dua sujud. Posisi duduk tasyahud awal. Karena posisi duduk itulah yang membuat dua lutut ke depan dan bisa ditempelkan ke dua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tangan bisa menyentuh ke paha bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak mengherankan karena posisi duduk inilah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu gerakan salat. Dan kita tahu gerakan-gerakan salat adalah gerakan-gerakan pilihan. Gerakan-gerakan yang menunjukkan pemuliaan dan penghambaan. Gerakan-gerakan salat itu gerakan yang menunjukkan ketawaduan, kerendahan. Dan posisi duduk ketika sholat iftirash atau tawarruk. Tawarruk itu cara duduk di tasyahud akhir. Dan memang kan beda orang kalau duduk itu duduknya iftirash seperti dia duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, itu kesannya gimana jemaah? Kesannya kan ini orang duduknya sopan banget gitu deh. Ada yang mengatakan duduk iftirash gak sopan, saya rasa gak ada. Itu duduk tuh duduk sopan tuh. Duduk merendah. Nah itu. Iya gak sih? Setuju gak sih? Gue tersinggung sama dia, duduknya belagu banget karena iftirash. Gak ada. Iftirash tuh sopan. Santun duduknya. Nah, makanya kan susah karena cara duduk ini tuh memang punya nilai yang masya Allah terbukti nggak mudah. Dan kalau lama-lama kita akan mengalami apa, kesemutan gitu. Aduh, kesemutan lagi, emang nggak mudah duduk begini. Makanya ulama sebagian ulama mengatakan kalau nggak bisa begini ya duduk apa? Duduk bersila biasa ya. Duduk ini apa sih? Ya, duduk bersila biasa. Itu juga sopan. Ini jaga. Cara duduk tuh dijaga. Jangan duduk selonjoran. Kurang sopan itu selonjoran. Kita budaya timur, coba ada anak muda, ada anak-anak, ada keponakan, itu selonjoran ketika lagi duduk sama orang-orang tua, om, tante, kakek, nenek, kira-kira komentarnya apa? Gak sopan, selonjoran, jangan selonjoran. Kaki-kaki-kaki kan suka gitu tuh kalau orang tua kita. Kaki-kaki anak-anak, jangan selonjoran. Nah itu ngadepin, itu di hadapan orang tua. Lalu bagaimana di hadapan ilmu? Lalu bagaimana di hadapan firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya kan masih ingat Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib lagi berbaring nih. Lalu ada yang jenguk beliau bertanya tentang hadith Sa'id bin Musayyib rahimahullah sebagaimana diriwayatkan Imam Ibn Abdul Bar. Itu berusaha bangkit dan meminta orang-orang di sekeliling beliau untuk mendudukkan beliau. Ketika direspon, udah jangan dipaksakan, berbaring aja. Apa kata Sa'id? Aku malu dengan hadis Nabi SAW. Hadis dibacakan dan aku berbaring. Enggak, aku berusaha duduk. Itu lagi sakit. Berusaha duduk. Karena menjaga sikap di hadapan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di hadapan ilmu. Itu orang nomor satu dalam ilmu fikih di masa tabi'in Sa'id bin Musayyib. Dan begitulah para ulama bersikap. Imam Malik kan begitu. Mau bicara hadis beliau duduk dengan duduk yang baik. Beda dengan kalau bicara hal-hal biasa. Ini ilmu. Ini ilmu jamaah. Makanya madhab rebahan ketika kajian online jelas itu perlu dievaluasi. Madhab guling-gulingan di atas kasur ketika kajian online, mentang-mentang online udah sambil tiduran guling-gulingan, itu gak menghargai. Tapi kan ada yang lihat, Allah lihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui, Allah Maha mengetahuinya. Duduklah yang benar. Hadirin, kita ini baru disuruh duduk aja masa enggak bisa. Ini ayat. Ini hadis. Diperjuangkan oleh para sahabat dengan darah. Dengan darah. Kita belajar akidah, belajar tauhid santai. Bilal itu mempertahankan tauhid itu dengan siksa. Lalu Anda santai-santai begitu. Sahabat mempertahankan ilmu yang selama ini kita pelajari dengan santai itu dengan keringat. Dengan dibakar. Dengan ditusuk. Dengan darah dan luka. Lalu Anda meremehkan sekarang. Kita belum disuruh ngapa-ngapain. Kita cuma disuruh duduk yang manis doang, gak bisa. Gimana kalau Allah nuntut kita lebih tinggi dari itu? Ya gak mungkin bisa lah. Maka duduklah yang baik. Dia sosok ini berusaha duduk dengan baik. Karena ini majelisnya para ulama dan yang paling mirip dengan majelisnya para nabi dan rasul. Hadirin Allah muliakan. Dan ulama menjelaskan dalam hadis Bukhari, dalam hadis dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, itu para sahabat jemaah. Kalau di majelisnya Nabi SAW, wasakatan nasu'a ka'anna ala ru'usihim tayr. Mereka tuh diam menjaga majelis, mereka diam seakan-akan di atas kepala mereka itu ada seekor burung. Seakan-akan di atas kepala mereka ada seekor burung. Saking tenangnya mereka di kajian, enggak ada yang ngobrol. Enggak ada yang berisik. Kita tahu kalau burung bisa hinggap di kepala seorang, itu enggak mungkin kecuali kepala itu bisa diam, enggak bergerak sedikit pun. Secara umum demikian. Jadi itu burung mungkin pikir ini dahan kali. Saking diamnya di sebuah titik. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughirah. Sebagaimana dibawakan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kata Mughirah, "Kunna nahabu Ibrahim kama yuhabul amir." Kita ini memuliakan Ibrahim. Maksud Ibrahim di sini siapa? Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Salah satu ulama besar klasik. Kita ini memuliakan Ibrahim An-Nakhai, menjaga marwah beliau, menjaga majelisnya beliau. Itu seperti seorang penguasa, seorang raja dimuliakan. Lihat mereka memuliakan ahli ilmu dan majelisnya ahli ilmu. Dulu itu murid-murid ulama tuh begitu. Murid-murid ahli itu memuliakan ahli ilmu sebagaimana satu istana memuliakan seorang raja atau pemimpin. Al-Imam Abdul Rahman bin Harmal Al-Aslami mengatakan, makana insanun yajtari'u ala sa'idi bin sayyib yas'alu an syaih hatta yasta'dhanahu kama yusta'dhanul amir. Waktu itu enggak ada satupun yang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib di majelisnya sampai orang itu minta izin dulu kepada Sa'id bin Musayyib sebagaimana minta izin kepada penguasa. Lihat bagaimana dijaga itu majelis, bersikap di majelis itu yang sopan. Pokoknya lihat sosok ini sopan kan, duduk baik segala macam. Itu para ulama begitu. Gak ada yang berani nanya kepada Said bin Musayyib, gak ada yang berani nanya kecuali minta izin dulu, sebagaimana minta izin kepada penguasa. Jadi mungkin mohon izin bertanya, wahai guru gitu ya. Gak interupsi. Mike, mana Mike? Saya mau nanya. Ustaz jangan ditutup dulu. Saya mau nanya. Bayang. Dulu tuh lama nggak, para murid-murid nggak begitu, ulama nggak begitu. Gak berani nanya sama guru, gak berani nanya sama ahli ilmu, sampai minta izin dulu, izin bertanya gitu kan. Makanya sekarang bagus tuh kalimatnya, izin bertanya. Tapi jangan basa-basi, benar-benar izin bertanya. Kalau gak diizinkan, oh ya gak apa-apa. Izin bertanya bolehkah? Bukan guru kita lagi bicara langsung dipotong. Tunggu. Saya mau tanya. Atau guru kita udah mencukupkan kesempatan ke kita, mau dikasih yang lain. Belum. Satu lagi. Dulu lama enggak demikian. Mereka minta izin dulu. Mohon maaf, boleh izin satu lagi? Gitu. Minta izin. Gak berani langsung lempar begitu. Makanya ilmu mereka berkah, karena mereka memuliakan. Kita gak memuliakan. Gitu jemaah sekalian. Makanya harus memuliakan majelis. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Dan di majelis para ulama, hening, tenang, nggak rame. Mau lini depan, lini tengah, lini belakang, diam. Itu tadi kayak para sahabat, mau di lini manapun seperti dihinggapi seekor burung. Seperti tadi, Ibrahim An-Nakhai disikapi seperti penguasa atau raja di istana raja. Misal raja datang nih, atau pengusaha atau penguasa datang, itu kira-kira yang lini belakang berani ngobrol nggak? Nggak berani, ditegor. Nggak berani, depan sampai belakang diem deh. Kalau presiden udah bicara, kalau penguasa bicara atau raja bicara, semua hening. Nah begitu juga dulu majelis. Kata Ahmad bin Sufyan Al-Qattan, dulu majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, la yutahaddatsu fi majlisi. Enggak ada yang bicara di majelisnya. Tidak ada yang bicara. Di luar konteks enggak ada. Enggak ada yang ngobrol, enggak ada yang ini. Wa la yubra fihi qalam. Bahkan tidak ada yang menyerut pensil. Begitu kajian sudah dimulai, enggak ada yang nyerut pensil. Maksudnya apa? Dulu kan untuk nulis pakai pensil. Begitu kajian start, enggak ada yang nyerut pensil tersebut. Maksudnya apa? Gak ada yang sibuk ngurusin urusannya ketika majelis dimulai, walaupun itu berkaitan dengan alat tulis. Karena semuanya disiapkan sebelum kajian mulai. Jadi peralatan tulisnya atau peralatan perangnya gitu, itu udah siap sebelum dimulai. Dan karena dulu pakai pensil atau misal pakai pensil dan seterusnya, itu mereka siapkan pensil lebih dari satu. Karena kalau tumpul udah langsung ambil. Jadi gak pakai serut-serut lagi. Mereka enggak mau serut di tengah-tengah kajian. Kenapa? Kehilangan momentum, kelewatan ilmu, dan ngeganggu yang lain. Ngeganggu guru nanti. Serut apa ya? Subhanallah. Beda ya di hari ini. Di hari ini, seorang ustaz ketika kajian, itu bisa dengar suara salah satu jamaah lagi gunting kuku. Masya Allah. Cetak, cetok, cetak. Subhanallah, gunting kuku di kajian. Gunting kuku. Nanti kukunya mental ke sana, mental ke sini. Subhanallah. Terjadi enggak? Terjadi, bukan satu dua kali. Gunting kuku. Kenapa itu bisa? Enggak memuliakan ilmu. Makanya kualitas ilmu kita beda dengan mereka. Mereka jangan kamu gunting kuku, pensil. Semua dipersiapkan sebelum kajian. Udah enggak ada ribet-ribet lagi. Jadi gak ada pas kajian baru sibuk nyari gadget lah, terus buka laptop lah, segala macam lah, terus nyari-nyari penghapus lah, minjem bolpen lah, minjem kertas. Kertas kosong ada, kertas kosong. Enggak. Semua itu dilakukan sebelum kajian. Setelah kajian gak ada, udah fokus kepada ilmu. Ini pinjem kertas, minjem bolpen dari depan, minjem kertas dari belakang. Penghapus dari kanan. Emang gak modal nih. Gak niat belajar. Semua minjem. Dulu enggak. Wala yubrab. Wa yubrab fihi qalam. Wala yubrab fihi qalam. Gak ada satupun pensil yang diraut, diserut di saat kajian. Hening. Wala yabtasimu ahadun. Dan tidak ada yang senyum-senyum sendiri. Jadi gak ada yang ngobrol, gak ada yang itu. Kalau senyum, itu karena narasi yang dibangun oleh guru kita. Mungkin guru kita memberikan sebuah humor segar yang proporsional. Ya kita senyum, kita ketawa. Tapi gak ada yang senyum-senyum sendiri. Bercanda, ngobrol, atau senyum karena baca WA. Gak ada. Wala yabtasimu ahadun. Semua fokus. Karena mereka menganggap ilmu ini mahal. Serius. Kalau sebagian kita sekarang, ilmu dianggap sebuah refreshing. Cari suasana baru, suasana segar. Dulu enggak. Mereka tuh belajar, memang ingin masuk surga. Gitu loh. Jadi serius. Meyakini ini majelis-majelis yang dipenuhi malaikat. Yang diridhoi oleh Allah. فَإِنْ تَحَدَّثَ أَوْ بَرَقَ لَمَنْ صَحَ وَلَبِسَنَ عَلَيْهِ وَدَخَلْ. Hadirin Allah muliakan. Dan kalau ada satu orang saja bicara, ngobrol, bisik-bisik, atau menyerut pensil, dan ketahuan oleh Abdurrahman bin Mahdi, saha, maka beliau akan berteriak. Itu sedang apa? Ditegur tuh. Wala bisa na'alaihi wa dakhal. Lalu beliau tutup kajian, pakai sendal beliau dan pulang. Masuk lagi ke rumah. Bayangkan. Ditutup tuh kajian. Ada satu bicara, satu nyerut, semua dihentikan. Satu aja, kajian dihentikan. Itu dulu para ulama. Itu juga yang dilakukan Ibnu Numair. Itu salah satu ulama yang tegas banget masalah ini. Itu kalau ngelihat ada murid nyerut pensil, taghayyara wajhu, itu wajah beliau langsung berubah, enggak suka banget. Kenapa baru sekarang? Kenapa sibuk nyari-nyari alat tulis atau tempat catat baru sekarang? Harusnya sebelumnya dong. Kalau misalnya kita sekarang mau kita nyatat di gadget, di tablet lah atau di handphone lah. Kenapa begitu baru mulai baru nyari handphone? Handphone Anda mana ya? Harusnya sebelumnya dong. Anda harus siap. Jangan begitu dimulai baru sibuk. Ah, ngapain ngambil handphone di tas? Ngambil handphone di sini. Anda kehilangan momen. itu kurang memuliakan. Al-imam waqi, jemaah sekalian, itu di majelisnya ka'annahum fi shalah. Itu hadirin yang hadir di majelisnya imam waqi itu kayak orang salat, diam. Kayak orang salat. Khusyuk, enggak berani ngomong. Fa in ankara min amrihim syai'an in ta'ala wa dakhal. Dan kalau kalau beliau melihat sesuatu yang tidak benar, yang mungkar, yang tidak tepat dari sikap-sikap murid-murid beliau, beliau langsung tutup kajian, pakai sendal, pulang. Mana? Udah pulang, tutup kajian. Itu apa nggak pada baper ya Pak Ustadz? Berarti ulama kita itu bukan baper, jamaah, itu mendidik murid agar memuliakan ilmu. Abdurrahman bin Mahdi itu bukan orang yang baper. Beliau itu seneng kalau digibahin orang. Gimana baper? Ada orang gibahin beliau, seneng beliau. Beliau pernah mengatakan kalau bukan ada unsur maksiat kepada Allah dalam bergibah ria, maka saya berharap seluruh satu kota menggibahi saya. Kenapa? Karena siapa yang enggak senang dapat pahala sholat gratis, puasa gratis, zikir gratis, padahal kita tidak melakukan sholat tersebut. Ternyata itu dari yang gibahin kita. Jadi gimana dikatakan baper sosok seperti itu? Terus kenapa beliau marah? Kenapa beliau pulang? Kenapa beliau tutup kajian? Karena masyarakat atau murid harus mengerti bagaimana bersikap di majelis, bagaimana memuliakan ilmu. Ini jalan menuju surga. Ini majelis dihadiri malaikat secara khusus, dan malaikat saja tawadu di sana. Ini majelis diridhoi oleh Allah. Ini taman dari taman-taman surga. Lalu kita nggak ada perhatian, kalau kita tidur di situ. Makanya para ulama ketika melihat ada sesuatu yang nggak benar, ada yang nggak serius lah, ada yang tidur lah, ada yang segala macam, ditutup kajian, pulang. Ada yang ngobrol, nggak boleh ngobrol. Dan ini termasuk ketika kita online, jemaah. Oke, kita bisa sambil bebas balas WA. Guru kita gak tahu, online kok, tapi Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu seberapa berkualitasnya kita memuliakan firman-firman-Nya dan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Allah Maha tahu. Dan Allah akan kasih keberkahan ilmu sesuai dengan bobot kita memuliakan ilmu. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dia. Dan menjaga majelis yang di dalamnya ada Al-Quran dan Sunnah, itu adalah hal yang ditekankan dalam agama kita. Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan catat keterangan Al-Imam Al-Qurtubi dalam ayat ini, kata beliau, nabi di sini setelah beliau wafat itu bermakna sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis beliau dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dalam ayat kedua dalam Al-Hujurat itu, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, di atas sunnah Nabi yang disampaikan oleh seorang ahli ilmu atau ustaz kita atau guru kita. Dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana volume suara kalian jika bicara di antara kalian. Jadi gak boleh bicara. Jadi jangan samakan majelis ilmu dengan majelis-majelis yang lain. Allah katakan janganlah kalian bicara sebagaimana kalian bicara dengan sesama kalian, volumenya dan seterusnya. Jadi kalau di majelis-majelis yang lain kita biasa bicara begitu, di sini beda, nggak boleh disamakan kata Allah. Dan kalau kalian samakan atau kalian angkat suara kalian di atas sunnah Nabi, kalian ngobrol, antah mata amalakum, amal ibadah kalian akan gugur. Wa antum la tashurun, dan kalian nggak merasa. Kita merasa udah ngaji tahunan, kita merasa udah ngaji 3 jam, ternyata nggak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa, kenapa? Karena tidak diam ketika sunnah dan hadis Nabi itu dibacakan, diterangkan. Kok bisa sih cuma gara-gara itu aja amal itu hancur? Karena di dalamnya ada unsur memuliakan. Memuliakan itu penting. Ini yang perlu kita camkan jemaah sekalian yang Allah muliakan. Ini bukan hanya tentang bersikap di majelis. Ini bukan tentang sebatas attitude atau manner di majelis. Ini tentang memuliakan. Memuliakan Allah dan lalu memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan firman Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nggak ada yang lihat, tapi Allah mengetahui, maka sekali lagi jadikanlah kajian online seperti ini sebagai momentum membuktikan keikhlasan kita kepada Allah, membuktikan iman kita bahwa Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, walaupun nggak ada yang tahu, karena kita kajian sendirian di dalam ruangan, sendirian di kamar kos-kosan, sendirian di ruang tamu, sendirian di kamar tidur, nggak ada yang tahu. Kita mau jungkir balik juga bebas. Tapi iman kita mencegah itu semua. Iman kita bahwa Allah maha muraqab, maha memantau dan mengawasi kita. Maka kita tetap menjaga sikap kita walaupun gak ada siapa-siapa. Nah ini bab muraqabah jemaah. Merasa diawasi oleh Allah. Dan kalau kita berhasil memuliakan ilmu dengan sikap kita, duduk yang benar, lalu cari posisi yang paling bagus, lalu tidak bicara, tidak ngobrol, tidak ngurus hal-hal yang lain, walaupun ada inbox atau WA masuk, kita tidak terpancing untuk baca, apalagi ngebalas, kecuali darurat, kita tunda nanti habis kajian. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang memuliakan ilmu, dan orang-orang seperti itu akan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan hadis ini di pertemuan yang berikutnya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.